dan menghadapkan ke kiblat, lalu sujud sebanyak 2 kali, kemudian salam. Setelah itu beliau menghadap ke arah kami dan bersabda, sesungguhnya kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam sholat, tentunya aku akan memberitahukan kalian. Tetapi ketahuilah aku adalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa, maka apabila aku lupa, ingatkanlah aku. Dan apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu di dalam sholatnya, maka hendaklah dia memperkirakan yang paling benar, lalu sempurnakanlah dan sujudlah sebanyak 2 kali. Muttafaq alaih. Wa fi riwayatin lil Bukhari falyutimma thumma yusallim thumma yasjud. Sedangkan dalam riwayat Bukhari, kemudian hendaknya ia menyempurnakannya, lalu salam dan kemudian sujud. Wali muslimin anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sajada sajdataini sahwi sajdatai sahwi ba'da salam wal kalam. Sedang dalam riwayat Muslim disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan sujud sahwi 2 kali setelah salam dan berbicara. Ahibati hafizakumullahu taala. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dan beliau adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Mas'ud nama aslinya adalah Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali. Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali. Dan beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahli fikih, ahli hadis, dan salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau salah seorang sahabat yang pertama-tama masuk dalam agama Islam. Dan beliau adalah sahabat yang senantiasa membawa sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah sahabat yang berhijrah 2 kali ke negeri Habasyah dan ke kota Madinah. Dan beliau termasuk sahabat yang pertama kali memperdengarkan dengan keras Al-Quran di kota Mekah. Memperdengarkan dengan keras Al-Quran di kota Mekah. Dan beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Dan beliau termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ahli baca Al-Qur'an dan tafsirnya. Ahli baca Al-Qur'an dan tafsirnya. Nama lengkapnya tadi Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hudzali. Imam Al-Zahabi mengatakan Al-Imamul Habr, imam yang penuh dengan ilmu pengetahuan agama. Kemudian baik, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat. Dan ketika telah selesai dari salam, ada yang berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu yang terjadi di dalam salat? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata seperti ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya kurang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya kurang. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bertanya, apakah terjadi sesuatu di dalam sholat? Maksudnya sholatnya kurang, apakah terjadi sesuatu? Beliau menjawab, memangnya ada apa? Para sahabat menjawab, engkau telah melakukan sholat begini dan begitu. Di sini kata-kata engkau telah melakukan sholat begini dan begitu, ini menunjukkan bahwasanya sholatnya tidak seperti biasanya. Sholatnya tidak seperti biasanya. Dan di dalam riwayat yang lain, beliau sholatnya kurang. Beliau sholatnya kurang. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, beliau kemudian melipat kedua kakinya. Melipat kedua kakinya adalah seperti orang duduk tasyahud. Melipat kedua kakinya adalah seperti orang duduk tasyahud. Dan menghadap ke kiblat. Lalu sujud sebanyak dua kali. Kemudian salam. Menghadap ke kiblat, lalu sujud sahwi dua kali, kemudian salam. Setelah itu beliau menghadap ke arah kami dan bersabda, sesungguhnya kalau ada sesuatu yang terjadi dalam sholat, tentunya aku akan memberitahukan kepada kalian. Maksud terjadi sesuatu di sini maksudnya kalau ada wahyu, kalau ada perubahan di dalam sholat, aku akan memberitahukan kepada kalian. Kemudian beliau mengatakan, tetapi ketahuilah aku adalah manusia seperti kalian. Ini menunjukkan bahwasanya beliau, jika manusia seperti kita, maka akan mendapati apa yang didapati oleh manusia biasa. Yaitu beliau mengatakan, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila beliau manusia biasa, maka beliau mendapati sebagaimana yang didapati oleh manusia lainnya. Dan kata-kata lupa di sini adalah lupa sebagai manusia. Adapun sebagai pembawa wahyu, maka beliau tidak pernah lupa. Dan beliau dijauhkan dari sifat lupa saat menyampaikan wahyu. Makanya beliau sering bersabda, Allahumma fashhad hal ballagtu. Ya Allah, saksikan, bukankah aku sudah menyampaikan? Ya Allah, saksikanlah, bukankah aku sudah menyampaikan? Ini menunjukkan bahwasanya lupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia bukan kapasitasnya dalam menyampaikan wahyu. Dan dari sini kadang-kadang sebagian orang yang tidak mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengambil celah dari sini bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang masih meragukan, karena dikhawatirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih lupa saat menyampaikan wahyu. Maka kita jawab bahwa lupanya beliau di sini lupanya sebagai manusia. Adapun sebagai rasul, maka semua wahyu beliau sudah sampaikan. Sebagaimana di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma min syai'in tuqarribukum ilal jannah," tidak ada sesuatu yang mendekatkan kalian ke dalam surga kecuali illa akhbartukum bih, kecuali sudah aku sampaikan kepada kalian. Ini poin penting, bahwa sering sekali syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diobok-obok melalui perkataan ini atau melalui celah ini. Maka jawabannya mudah, yaitu lupanya beliau sebagai manusia. Adapun penyampaian wahyu, maka tidak pernah lupa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyaksikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan seluruh wahyu tanpa tersisa. Tidak ada jalan yang mendekatkan diri ke dalam surga kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikannya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, "Maka apabila aku lupa, ingatkanlah aku." Ingatkanlah aku. Dan apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu di dalam sholatnya, maka hendaklah dia memperkirakan yang paling benar. Lalu sempurnakanlah dan sujudlah sebanyak 2 kali. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, apabila kalian salah seorang di antara kalian ragu-ragu di dalam sholatnya, maka hendaklah dia memperkirakan yang paling benar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia ragu-ragu, tapi ada semacam keyakinan di dalam dirinya. Maka dia ambil keyakinan tersebut. Ya, dia ragu-ragu. 3 atau 1 atau 4. Ya, sujudnya sudah 2 atau masih 1 dan semisalnya. Tapi dia memiliki keyakinan sepertinya 1. Maka dia mengambil keyakinan yang dia miliki tersebut dan dia buang keragu-raguannya. Lalu dia sempurnakan. Lalu dia sujud sebanyak 2 kali. Menunjukkan bahwasanya sujudnya sebelum salam. Apabila seseorang mempunyai keragu-raguan dan keragu-raguannya tersebut dia memiliki semacam keyakinan sedikit, maka sujudnya sebelum salam. Ya, sujudnya sebelum salam. Kemudian sedang dalam riwayat Bukhari, kemudian hendaknya ia menyempurnakannya, lalu salam, kemudian sujud. Nah, di sini ada perbedaan riwayat. Dalam riwayat Bukhari, dia menyempurnakan sholatnya, lalu salam, lalu sujud. Di hadis yang ke-358. Hadis 357, beliau menyempurnakan sholatnya, lalu sujud, lalu salam. Sujud sahwinya sebelum salam. Ini hadis riwayat Bukhari, sujud sahwinya setelah salam. Hadis riwayat Muslim, sujud sahwinya sebelum salam. Ya. Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud sahwi 2 kali setelah salam dan berbicara. Setelah salam dan berbicara. Jadi setelah beliau berbicara, kemudian beliau diberitahu kesalahan beliau, beliau sujud sahwi setelah salam. Ya, sujud sahwi setelah salam. Baik, itu perbedaan-perbedaan riwayat yang ada. Yang jelas dalam hadis ini, apabila seseorang ragu-ragu tetapi dia masih mempunyai sedikit keyakinan, maka dia ambil keyakinannya tersebut lalu dia sujud sahwi. Ya, dan sujud sahwi kemudian setelah itu dia salam. Dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari dia sujud sahwi, dia salam kemudian sujud sahwi dan salam lagi. Ya. Nanti kita akan kupas ini satu-satu. Baik. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Hadis ini, hibbati hafizakumullah taala, menunjukkan bahwa apabila seorang yang sholat, jika menambah di dalam sholatnya satu rakaat, maka dia sujud setelah salam, sujud sahwi setelah salam. Apabila seseorang menambah di dalam sholatnya satu rakaat, maka dia sujud sahwi setelah salam. Dan dengan begitu sholatnya sah. Saya ulangi, apabila seseorang sholat, kemudian dia menambah di dalam sholatnya satu rakaat, maka dia sholat zuhur misalkan lima, jadi lima rakaat, maka dia sujud sahwi setelah salam. Ya. Dan sholatnya sah. Dan ini kalau seandainya tidak diingatkan saat sholat, sampai setelah selesai sholat baru diingatkan. Nah, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka memberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tambahan ini. Padahal mereka mengetahui bahwa Rasulullah SAW menambahnya. Ini karena para sahabat mengira bahwasanya sholat mungkin saja ada tambahan. Oleh karena itu, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah terjadi sesuatu yang baru di dalam sholat? Ya. Nah, apabila seorang yang menambah rakaat diingatkan saat masih di dalam sholat, maka dia wajib turun. Wajib turun. Misalkan sholat zuhur rakaat kelima, sudah berdiri dia, kemudian diingatkan oleh makmum, maka dia wajib turun. Ya, kemudian setelah itu dia sujud sahwi dan sholatnya sah. Dan sholatnya sah. Begitu juga kalau seandainya terjadi tambahan rakaat, tambahan berdiri, tambahan duduk, tambahan sujud. Ya. Apabila diingatkan, maka dia wajib kembali. Kalau seandainya dia diingatkan setelah selesai sholat, maka dia berarti sujud sahwi, kemudian dia salam. Kalau seandainya diingatkan saat sholat, maka berarti dia kembali, kemudian nanti sujud sahwi, ya, setelah salam. Begitu ya. Ini kalau seandainya terjadi tambahan. Baik. Nanti saya akan gambarkan pada ikhwah, jangan takut, bagaimana memahami tambahan, kekurangan, dan keraguan. Hadis ini menunjukkan, faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang sholat jika ragu-ragu di dalam sholatnya dan ada satu keyakinan terhadap satu pilihan, maka dia mengambil pilihan tersebut. Kemudian dia sujud sahwi setelah salam. Apabila seseorang ragu-ragu dan dia mempunyai keyakinan pada salah satu dari pilihan tersebut, maka dia mengambil keyakinan dia dan sujud sahwi setelah salam. Contoh, orang ragu-ragu jumlah rakaat, apakah sudah sholat 3 atau 4, maka dia yakin sepertinya 3, maka dia mengambil 3 tersebut, lalu dia sempurnakan, lalu dia sujud sahwi. Kapan? Hah? Setelah salam. Lalu dia sujud sahwi setelah salam. Nah, ini berbeda dengan apabila seseorang mempunyai keraguan-raguan dan tidak ada sama sekali keyakinan. Kosong pikirannya. Entah berapa. Maka orang yang punya keraguan-raguan seperti ini, dia sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau orang punya keraguan-raguan, kemudian ada semacam kecondongan, keyakinan pada salah satu dari pilihan tersebut, maka dia mengambil pilihan itu dan dia sempurnakan sholatnya, lalu dia sujud sahwi setelah salam. Nah, hadis ini menunjukkan seperti itu. Baik. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya sujud sahwi setelah salam hanya pada 2 keadaan. Sujud sahwi setelah salam hanya pada 2 keadaan. Yang pertama, jika salam sebelum menyempurnakan sholat, lalu dia sempurnakan. Jika salam sebelum menyempurnakan sholat, lalu dia sempurnakan, maka ini sujud sahwinya setelah salam. Seperti hadis Abu Hurairah sebelum ini, Rasulullah SAW sholat zuhur 2 rakaat, lalu diingatkan oleh Dzulyadain. Setelah diingatkan, beliau menambah tidak? Hah? Nambah 2 rakaat. Lalu setelah itu, sujud sahwi setelah salam. Ya, setelah nambah 2 rakaat, lalu beliau salam, lalu sujud sahwi, lalu salam lagi. Ini keadaan pertama, sujud sahwi setelah salam. Jika salam sebelum sempurna sholat, sholat zuhur 2 rakaat, lalu salam sidin, maka diingatkan, lalu dia sempurnakan. Setelah menyempurnakan 2 rakaat, berarti sudah 4, maka dia sujud, maka dia salam, kemudian sujud sahwi 2 kali sujud, lalu salam lagi. Berarti salamnya berapa kali? 2 kali. Paham ini? Ya. Jadi sujud sahwi dilakukan setelah salam dalam 2 keadaan. Keadaan yang pertama yang barusan Anda tulis, yaitu apabila salam sebelum sempurna sholat, lalu diingatkan setelah sholat, diingatkan, maka kemudian dia menyempurnakan sholatnya. Lalu setelah itu salam. Lalu setelah itu apa? Sujud sahwi. Lalu setelah itu salam lagi. Paham ini? Ini keadaan pertama. Keadaan yang kedua adalah jika sujud sahwi dilakukan dalam keadaan ragu-ragu dan menguatkan salah satu pendapatnya. Jika sujud sahwi dalam keadaan ragu-ragu dan menguatkan salah satu pendapat atau salah satu keyakinan, sebagaimana yang kita baca dalam hadis ini, maka ini sujud sahwinya setelah salam atau sebelum salam? setelah salam. Saya beri contoh, orang sholat zuhur, dia ragu-ragu, sudah 3 atau 4. Kemudian ada condong hatinya, pinanya 3. Lalu dia mengambil berapa? 3 atau 4? 3, sesuai dengan yang condong dia kepadanya. Dia ambil 3. Lalu dia lakukan apa? Menyempurnakan dulu 1 rakaat. Lalu setelah itu, salam. Lalu setelah itu, sujud sahwi 2 kali. Lalu setelah itu, salam. Paham? Ya. Ini 2 keadaan yang mana orang sujud sahwi setelah salam. Contoh yang lain, dia ragu-ragu, sujud tadi sudah dua atau masih satu. Sujud, biasanya kan orang ragu-ragu tuh, sujudnya sudah 2 atau masih 1. Maka ada kecondongan di dalam hatinya, sepertinya 1. Maka dia ambil 1. Lalu apa yang dia kerjakan? Dia menambah apa? Sujud. Karena kekurangan 1. Menambah sujud. Lalu dia sempurnakan sholatnya, lalu salam. Lalu sujud sahwi. Lalu salam. Paham ini? Ya. Itu 2 keadaan kapan seseorang sujud sahwi setelah salam. Ya. 2 keadaan. Saya ingin mengulang. Keadaan pertama tadi bagaimana? Angkat tangan yang ingin menjawab. Keadaan pertama, jika salam sebelum sempurna sholatnya. Jika orang salam sebelum sempurna sholatnya, misalkan sholat zuhur pas 2 rakaat langsung salam, habis disariki bini di rumah, langsung salam. Hah? Imam. Kenapa imam? Imam disariki bini. Ya. 2 rakaat zuhur salam. Habis itu apa yang dia kerjakan? Hah? Dia sempurnakan. Tambah 2 rakaat. Setelah itu salam. Setelah itu sujud sahwi berapa kali? 2. Setelah itu salam. Selainnya seluruhnya sujud sahwinya sebelum salam. Selalu seperti itu. Entah tambahan, entah pengurangan, entah keragu-raguan yang benar-benar tidak ada penguatan salah satu dari pilihan. Itu dilakukan sebelum salam. Silakan azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا Should have known I'm going to rest. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, kita lanjutkan. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah sujud sahwi disyariatkan di dalam sholat sunnah, sebagaimana disyariatkan di dalam sholat wajib. Sujud sahwi disyariatkan di dalam sholat sunnah, sebagaimana disyariatkan di dalam sholat wajib. Dan itu kaedah, ya, bahwa ma sabata fil fardhi sabata fin nafli. Sesuatu yang tetap hukumnya pada sholat wajib, maka tetap juga hukumnya pada sholat sunnah. Itu kaedah. Sesuatu yang tetap hukumnya dalam sholat wajib atau amalan wajib, tetap juga hukumnya dalam amalan sunnah. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah bahwa sujud sahwi fungsinya menambal yang kurang atau ragu-ragu. Menambal yang kurang atau ragu-ragu. Baik. Ini pelajaran dari hadis tadi. Selanjutnya, kita baca hadis yang 360. Wali Ahmad wa Abi Dawud wa Nasa'i min hadithi Abd ibni Ja'far marfu'an man syakka fi salatihi falyasjud sajdataini ba'dama yusallim. Wasahah Ibnu Khuzaimah, dan di dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Abdullah. Di situ bahasa Arabnya kurang. Di situ hanya min hadithi abd. Yang benar adalah min hadithi Abdillah. Bin Ja'far secara marfu'. Barang siapa yang ragu-ragu dalam sholatnya, hendaklah ia sujud sebanyak dua kali setelah salam. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Dan beliau adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'far berarti sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah berarti anak sepupu. Apa itu bahasa Banjarnya? Hah? Anak sepupu. Hah? Anak sepupu. Beliau dilahirkan di negeri Habasyah ketika Ja'far bin Abi Thalib berhijrah ke negeri Habasyah. Dan beliau dianggap sebagai sahabat yang masih muda. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengurus Abdullah bin Ja'far setelah wafat bapaknya dalam keadaan syahid ketika peperangan Mu'tah tahun ke-8 Hijriah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengurus Abdullah. Ya, yang mengurus Abdullah. Imam Adz-Dzahabi berkata, "Kana kabirus sya'n, kariman jawadan yasluhu lil imamah." Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib seorang yang berwibawa, mulia, dermawan, pantas jadi pemimpin. Meninggal pada tahun 80 Hijriah. Meninggal pada tahun 80 Hijriah. Dan di dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i dari hadis Abdullah bin Ja'far secara marfu'. Secara marfu' maksudnya sampai diangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marfu' itu artinya diangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ragu-ragu dalam sholatnya, hendaknya ia sujud sebanyak dua kali setelah salam. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala, hadis ini lemah. Ya, dilemahkan oleh ulama. Karena di dalamnya terdapat para perawi-perawi yang lemah. Ya, itu intinya. Saya tidak ingin terlalu berbanyak. Hadis ini lemah. Dan di dalamnya terdapat perawi-perawi yang lemah. Ya. Tetapi seperti yang sudah kita sebutkan tadi, barang siapa yang ragu-ragu di dalam sholatnya, hendaknya ia sujud sebanyak dua kali setelah salam. Ini kalau ragu-ragunya, bagaimana? Ada semacam keyakinan. Maka dia sujud sahwinya setelah salam. Salah satu yang menjadikan dia ini lemah adalah karena matan hadisnya goncang, tidak tetap. Di sini disebutkan, barang siapa yang ragu-ragu dalam sholatnya, hendaknya ia sujud sebanyak dua kali setelah salam. Dalam riwayat yang lain, hendaknya ia sujud sebanyak dua kali saat ia duduk. Jadi hadisnya goncang. Yang jelas hadis ini lemah. Tetapi ini menunjukkan bahwasanya sujud sahwi bagi orang yang ragu-ragu dan memiliki salah satu keyakinan dari keragu-raguannya tersebut, maka sujud sahwinya setelah salam. Ya, sujud sahwinya setelah salam. Tetapi secara hadis dia adalah hadis yang lemah. Nah, kita lanjutkan. Hadis selanjutnya, wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala idza shakka ahadukum faqama fi ar-raq'atayn fastatamma qa'iman falyamdi walyasjud sajdatain wa illam yastatim qa'iman falyajlis wala sahwa alayhi. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ad-Darqutni wa lafdhu lahu bi sanadin dha'if. Artinya dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu, lalu ia bangun tanpa terlebih dahulu duduk tasyahud setelah dua rakaat dan ia sudah sempurna berdiri, maka lanjutkanlah dan tidak perlu kembali turun untuk duduk. Dan hendaknya ia sujud sebanyak dua kali. Namun apabila ia belum sempurna berdiri, maka hendaknya ia duduk dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ad-Darqutni. Dan lafadz ini adalah lafadznya Ad-Darqutni dengan sanad yang dhaif. Taib. Ini sahabat Nabi namanya Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal. Beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu. Di sini disebutkan ragu-ragu. Lalu ia bangun tanpa terlebih dahulu duduk tasyahud. Artinya dia ragu-ragu, sudah tasyahud belum? Sudah tasyahud belum? Lalu dia bangun tanpa duduk tasyahud. Tasyahud pertama setelah dua rakaat dan ia sudah sempurna berdiri, maka lanjutkanlah, maksudnya lanjutkan sholatnya, gak perlu kembali kalau sudah sempurna berdiri, dan tidak perlu kembali untuk turun duduk, turun untuk duduk, dan hendaknya ia sujud sebanyak dua kali. Lalu apabila ia belum sempurna berdiri, maka hendaknya ia duduk dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Ini kalau seandainya belum sempurna berdirinya, maka pada saat itu dia kembali duduk. Kalau diingatkan misalkan ada imam, ya, imamnya sudah tegak berdiri. Allahu Akbar. Kemudian bangun, makmum mengangkat kepalanya. Oh, imam sudah berdiri. Kata si makmum, subhanallah. Mengingatkan bahwa dia belum sujud sahwi. Belum sujud, belum duduk tasyahud. Apabila imamnya sudah berdiri, maka lanjutkan sholatnya. Lanjutkan sholatnya. Tetapi kalau seandainya imamnya masih pahanya dan betisnya masih menempel ataupun masih mau berdiri, maka pada saat itu dia duduk kembali untuk melakukan apa? Tasyahud. Ya. Kemudian dia melakukan sujud sahwi. Sujud sahwinya sebelum salam. Paham ini? Jadi kalau seandainya sudah berdiri, ya misalkan ini sujud di rekaat kedua, kemudian sujudnya sujud kedua. Rekaat kedua, sujudnya sujud kedua, kemudian sholatnya sholat maghrib. Aturan dia duduk untuk apa? Tasyahud. Lalu dia berdiri. Allahu Akbar. Sesudah berdiri tegak, maka diingatkan, subhanallah, maka teruskan saja. Teruskan saja, nanti dia sujudnya, sujud sahwi. Kapan? Sebelum salam. Ya. Kalau seandainya dia diingatkan, misalkan dia mengucapkan takbirnya Allah baru seperti ini ataupun baru begini, belum sempurna, maka dia kembali duduk untuk melakukan apa? Tasyahud. Tasyahud apa? Tasyahud awal. Ya, untuk melakukan tasyahud awal. Baru nanti dia sujud. Sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Hadis ini. Oh iya ya. Dia tidak perlu sujud sahwi, ya. Dia tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena tidak ada yang ketinggalan. Ya, dia tidak perlu sujud sahwi karena tidak ada yang ketinggalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni. Lafaz ini adalah lafaznya Ad-Daruqutni dengan sanad yang lemah, kata Imam siapa? Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kenapa lemah? Karena di dalamnya terdapat seorang yang perawi yang bernama Jabir bin Yazid. Jabir bin Yazid. Dan dia adalah seorang rafidhah dan matruk, suka berdusta. Seorang rafidhah dan matruk, suka berdusta. Ya. Jabir bin Yazid Al-Ju'fi. Tetapi Jabir bin Yazid Al-Ju'fi ini ada sanad yang menguatkannya. Nah, makanya hadisnya jadi sahih. Ya, hadisnya jadi apa? Jadi sahih. Baik. Kita ambil dari pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Pelajarannya jelas bahwa siapa yang lupa duduk tasyahud awal lalu dia bangun, maka dia sempurnakan sholatnya dan tidak usah kembali, lalu sujud sahwi sebelum salam. Siapa yang lupa dari tasyahud awal maka dan dia sudah berdiri, maka dia sempurnakan sholatnya dan tidak usah kembali, dan sujud sahwi sebelum salam. Kenapa demikian? Kenapa dia lanjutkan kalau sudah berdiri tegak? Siapa yang bisa jawab? Kalau sudah masuk rukun lain, karena dia sibuk dengan rukun, itu jawabannya. Karena dia sudah sibuk dengan rukun, sedangkan duduk tasyahud adalah hukumnya apa? Wajib. Dan rukun tidak bisa ditinggal, ya, tidak bisa berpindah, karena dia sudah sibuk dengan rukun berdiri. Berdiri itu rukun. Makanya tidak boleh dia kembali kalau sudah berdiri. Catat itu. Kenapa tidak boleh kembali kalau dia sudah berdiri tegak? Karena dia sudah sibuk dengan rukun. Ya. Taib. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala, Pelajaran selanjutnya, jika diingatkan sebelum berdiri, maka dia wajib kembali. Jika diingatkan sebelum berdiri, maka dia wajib kembali. Baik keadaannya lebih dekat kepada berdiri atau keadaannya lebih dekat kepada duduk, tetap wajib kembali. Baik keadaannya lebih dekat kepada berdiri atau lebih dekat kepada duduk, maka dia tetap wajib kembali. Jadi kalau misalkan begini, dia sudah sujud, kemudian begini, ini masih dekat dengan apa? Dengan duduk. Tapi kalau dia sudah begini, ya, lebih dekat dengan berdiri, maka dia tetap untuk kembali selama belum yantasibu qa'iman, selama belum dia berdiri tegak. Karena kalau sudah berdiri tegak, dia sibuk dengan rukun berdiri. Tidak boleh dia membatalkan rukun tersebut. Paham ya? Sedangkan duduk tasyahud itu adalah hukumnya wajib. Wallahu a'lam. Ya. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, sebagian ulama berpendapat meskipun dia kembali tadi belum sempat tegak, lalu dia kembali, kemudian dia menyelesaikan sholatnya, sebagian ulama berpendapat bahwa tetap dia sujud. Kenapa? Ada tambahan gerakan inilah yang dihitung tetap sujud sahwi. Tapi wallahu alam ahibati hafizakumullah bahwa itu tidak sujud sahwi sebagaimana zahir hadis bahwa dia tidak ada sujud kalau dia kembali sebelum tegak. Paham ya? Saya hanya ingin mengingatkan bahwasanya sebagian ulama ada berpendapat kalau dia belum tegak dan dia kembali, itu berarti nambah gerakan tidak dia? Nambah, beberapa kali gerakan itu nambah. Nah, ini tambahan ini menunjukkan dia tetap wajib sujud sahwi menurut sebagian pendapat. Tapi berdasarkan lahiriah hadisnya, sujud tidak? Tidak. Kalau dia belum tegak sempurna. Begitu ya. Tadi saya belum sebutkan tentang biografi Al-Mughirah. Al-Mughirah bin Syu'bah, bernama Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud Al-Thaqafi. Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud Al-Thaqafi. Dan beliau wafat pada tahun 50 Hijriah. Dan beliau masuk Islam pada peperangan Khandaq. Dan beliau termasuk sahabat yang banyak safar, banyak bepergian. Ya. Jadi kalau anak pian sering keluar rumah, banyak bepergian, ngarani aja Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah. Baik. Pelajaran selanjutnya, itu semua adalah dalam kapasitas dia sebagai imam dan makmum. Imam dan sholat sendirian. Kalau makmum lupa tasyahud, Ya, kalau makmum lupa tasyahud dan dia dan imamnya duduk, jadi imam tasyahud awal, si makmum ini habis disadiki bini berdiri sini serongan, berdiri serongan. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Sudah berdiri tegak, wajib kembali. Baik itu ingatnya pas pertengahan, ya, ataupun pas berdiri ingatnya. Jadi pas di tengah-tengah itu, pas bangun itu masih muhabbinya ada di muka. Pas tegak baru ingat, ya, maka pada saat itu tetap wajib dia apa? Kembali mengikuti imam. Karena Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi apa yang antum tulis? Itu semua hukumnya pada orang yang sholat jadi imam atau sholat sendirian. Adapun makmum, jika imam duduk tasyahud dan makmum berdiri, maka dia wajib kembali mengikuti imam. Lalu ustaz, sujud sahwi tidak? Enggak. Karena imamnya yang tidak yang diikuti. Ya, imamnya yang diikuti. Jadi nulisnya bagaimana antum? Jika makmum berdiri, maka dia wajib kembali untuk mengikuti imam tasyahud awal. Dan tidak ada sujud sahwi atas makmum. Begitu tulisnya. Jika makmum berdiri, maka wajib kembali untuk mengikuti imam bertasyahud awal. Dan tidak ada sujud sahwi untuk makmum. Baik. Kita baca hadis selanjutnya. Saya ingin menyelesaikan sujud sahwi sehingga pekan depan kita sujud tilawah. Wa an Umar radhiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala laisa ala man khalafa al imam sahwun. Saya ulangi, laisa ala man khalfa al imam sahwun fa in sahal al imam fa alaihi wa ala man khalfahu. Rawahu al Bazzar wal Baihaqi bi sanadin dhaif. Yang artinya, dari Umar radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, bagi yang berada di belakang imam tidak wajib sujud sahwi. Apabila imam lupa, maka imam wajib melakukan sujud sahwi, dan juga yang orang yang berada di belakangnya yaitu makmum. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Al-Baihaqi dengan sanad yang dhaif, yang lemah. Apa maksud dari hadis ini? Kita baca dulu siapa biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan Umar bin Khattab, nama beliau Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Al-Qurashi, dan beliau Al-Adawi. Beliau mempunyai gelar Al-Faruq. Dan beliau adalah khalifah kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau manusia kedua yang paling utama setelah para rasul Abu Bakar, manusia kedua setelah para rasul dan para nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan beliau adalah salah seorang yang dijamin masuk surga, dari 10 orang yang dijamin masuk surga. dan beliau adalah khalifah yang kedua, menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan Umar bin Khattab keutamaannya adalah sangat ditakuti oleh syaitan. Lau salaka Umar fajjan la salaka syaitanu fajjan ghaira fajj Umar. Kalau seandainya Umar berjalan di sebuah jalan, maka niscaya syaitan akan mencari jalan selain jalannya Umar. Ada manusia begitu ya, subhanallah. Ya. Kuyang takutan lawan sidin. Subhanallah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang yang mulham, yaitu diberi petunjuk. Pendapat-pendapat beliau dibenarkan oleh Allah, terutama dalam 3 poin. Pertama, menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat sholat di belakangnya setelah tawaf. Ini disetujui oleh Allah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Yang kedua, membuat hijab untuk istri-istri Nabi. Apabila para sahabat Nabi radhiyallahu anhum minta makanan kepada mereka. Yang ketiga, menolak upeti dari tawanan perang, dan itu dibenarkan oleh Allah. Dan akibatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diperingati oleh Allah bahwa beliau menerima pada waktu itu tawanan, menjadikan tawanan musuh-musuh yang kalah menjadi tawanan. Allah berfirman, maka nalin nabi walladzina amanu an yakuna lahu asra. Tidak pantas untuk Nabi dan orang-orang beriman memiliki tawanan. Yang kalah perang dari peperangan Badar, tebas. Semuanya dibunuh. Dan itu disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau seorang yang kalau seandainya ada rasul atau nabi sepeninggal Rasulullah, maka dia adalah Umar. Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Kalau seandainya ada sepeninggalku seorang nabi, niscaya dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab dibenci oleh orang-orang Rafidhah. Salah satu sebabnya beliaulah yang menaklukkan Persia. Itu penyebabnya. Kenapa dibenci oleh orang-orang Rafidhah? Baik. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bagi yang berada di belakang imam, tidak wajib sujud sahwi apabila imam lupa. Maka imam wajib melakukan sujud sahwi, dan juga orang yang berada di belakang makmum. Laisa 'ala man khalfal imami sahwun fa in sahal imamu fa 'alaihi wa 'ala man khalfah. Artinya seperti yang kita sebutkan tadi, kalau makmumnya lupa, imamnya tidak lupa, maka tidak dianggap lupanya siapa ini? Si makmum ini tidak dianggap. Paham maksudnya? Saya ulangi ya. Bagi yang berada di belakang imam, siapa di belakang imam? Makmum. Tidak wajib sujud sahwi. Ini sebenarnya keliru. Bukan tidak wajib sujud sahwi, tetapi tidak ada sahwun. Atau bolehlah, tidak diwajib sujud sahwi. Maksudnya, kalau makmumnya lupa, maka tidak ada namanya sujud sahwi sendirian. Paham ini? Kalau siapanya yang lupa? Enggak ada sujud sahwi sendirian. Enggak ada. Ya. Nah, tetapi apabila imam lupa, maka imam wajib melakukan sujud sahwi, dan juga orang yang berada di belakangnya juga sujud sahwi. Meskipun si makmumnya tidak lupa. Paham ini? Ya. Kalau makmumnya yang lupa, maka dia tidak perlu sujud sahwi karena dia sedang berimaman. Tapi kalau imamnya yang lupa, maka wajib sujud sahwi. Dan makmumnya mengikuti atau tidak? Padahal dia lupa atau tidak? Tidak. Paham ini? Itu makna hadisnya. Ya. Akan tetapi hadis ini lemah karena di dalamnya terdapat seorang perawi namanya Kharijah bin Mus'ab. Kata Imam Ahmad, hadis orang ini tidak boleh ditulis karena dia tukang dusta. Namanya Kharijah bin Mus'ab. Baik. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa imam menanggung makmum akan kelupaannya. Imam menanggung makmum akan kelupaannya jika si makmum lupa. Pelajaran kedua dari hadis ini adalah hadis ini meskipun lemah sanadnya tapi maknanya sahih. Maknanya benar. Karena tidak bertentangan dengan hadis Rasul, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah ada pengecualian, yaitu jika imam masbuk, jika makmum masbuk satu rakaat, maka dia sujud sahwi jika lupa bersama imam atau lupa jika dia saat menyempurnakannya. Saya ulangi. Jika makmum masbuk serakaat atau lebih. Saya imam, antum makmum. Ada salah satu di antara antum sekalian itu yang masbuk. Masbuknya serakaat atau dua rakaat atau lebih. Taib, paham sampai sini? Nah, ketika si imam ini selesai sholatnya, otomatis yang masbuk tadi ngapain? Menyempurnakan sholatnya. Pas menyempurnakan sholatnya, dia kelupaan. Maka dia wajib tetap sujud sahwi. Nah, ini pengecualian dari kaedah tadi bahwa makmum tidak ada sujud sahwi kecuali kalau dia apa tadi? Masbuk dan sujud sahwinya saat masbuknya. Ya, artinya kelupaannya maksud saya saat masbuknya, saat menyempurnakan sholatnya. Nah, Ustaz, apa yang kita tulis? Tulis. Apabila ada makmum masbuk serakaat atau lebih. Apabila ada makmum masbuk serakaat atau lebih. Maka ia sujud sahwi jika lupa saat menyempurnakan sholatnya. Dia sujud sahwi jika lupa saat menyempurnakan sholatnya. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga adalah makmum mengikuti imam dalam sujud sahwi meskipun sujud sahwinya setelah salam. Makmum mengikuti imam dalam sujud sahwi meskipun sujud sahwinya setelah salam, tetap mengikutinya. Lalu yang masbuk gimana? Nah, ini baru saya mau bicarakan. Ya, makmum mengikuti imam di dalam sujud sahwinya meskipun setelah salam. Lalu si makmum masbuk, Ustaz, mengikuti atau tidak? Paham enggak masalahnya? Ada si fulan, ya, Udin Katau namanya. Kemudian masbuk. Kemudian imamnya sujud sahwi. Apakah si Udin ini ikut sujud sahwi atau tidak? Karena dia masih punya apa? Punya penyempurnaan sholat karena dia masbuk. Masbuk karena disariki bini. Taib. Maka yang pendapat yang masyhur dari para ahli fikih adalah bahwa dia sujud bersama imam. Sujud sahwi dulu. Baru setelah itu imam salam, baru dia menyempurnakan. Sujud bersama imam. Lalu setelah itu dia menyempurnakan. Kalau sujudnya setelah salam bagaimana? Kalau tadi sujudnya sebelum salam. Ustadz, banyak mana masalahnya? Ya, si Udin ini imamnya sujud sahwi sebelum salam. Maka otomatis dia harus mengikuti siapa? Imam. Karena sebelum salam. Dia tidak bisa salam sebelum salamnya. Dia tidak bisa menyempurnakan sholat sebelum salamnya imam. Tapi kalau imamnya sujud sahwinya setelah salam, maka si Udin Katau yang masbuk ini bagaimana? Maka wallahu alam, ahibbati hafizakumullahu taala, sebagian ulama mengatakan bahwa dia tidak sujud bersama imam. Dia menyempurnakan salat. Ustaz, apa yang ulun tulis, banyak mana masalahnya? Tulis. Jika makmum masbuk dan imam sujud sahwi setelah salam, maka sang makmum tidak mengikutinya. Karena kalau mengikutinya, batal sholatnya. Kalau mengikutinya, batal sholatnya. Kenapa? Salam. Menambah salam. Ya, menambah salam. Paham ini? Jika makmum masbuk dan imam sujud sahwi setelah salam, maka makmum tidak mengikuti, tetapi dia menyempurnakan sholatnya. Karena kalau mengikuti berarti batal sholatnya karena dia salam sebelum waktunya. Paham ini? kalau imamnya sujud sahwi sebelum salam, enggak ada masalah. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Mengikuti. Setelah imam salam, maka dia menyempurnakannya. Paham ya? Taib. Hadis terakhir, hadis 363. An Thauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala likulli sahwin sajadatan ba'da ma yusallim. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah bi sanadin dhaif. Yang artinya dari Thauban radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, untuk setiap yang lupa harus sujud 2 kali setelah salam. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Ahibati hafizakumullah taala, hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Tetapi hadis ini dikuatkan dengan riwayat yang lain, dan minimal hadisnya adalah hasan. Dan makna dari hadis ini maksudnya yaitu apabila seseorang punya lupa di dalam sholatnya, maka dia sujud sahwi 2 kali setelah salam. Dan maksud lupa di sini maksudnya adalah lupa yang apa? Yang mempunyai keyakinan. Ya, lupa yang mempunyai keyakinan. Maka sujudnya setelah salam. Wallahu a'lam. Baik. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan tentang sujud sahwi. Saya akan menggambarkan gambaran beberapa poin yang mudah-mudahan bisa lebih mudah dipahami. Ya. Sekarang kita akan berbicara tentang sujud sahwi. Ini adalah bagan yang memudahkan kita untuk memahami sujud sahwi. Sujud sahwi, bagan yang pertama, bisa terjadi karena tambahan atau penambahan. Ya, bisa terjadi karena tambahan. Perhatikan baik-baik, penambahan ini kalau seandainya terjadi ya setelah mengingat tambahan, setelah selesai dari gerakan. Seperti sujud tambahan. Seperti sujud tambahan. Ataupun seperti tambahan setelah menyempurnakan rakaat, maka di sini dia sujud 2 kali sujud setelah salam. Kemudian salam kedua setelah sujud. Mengingat tambahan setelah selesai dari gerakan. Jadi orang menambah. Misalkan dia menambah sujud, menambah ruku setelah selesai dari gerakan. Jadi diingatkan setelah selesai. Maka orang ini sujud dua kali setelah salam. Dan kemudian salam setelah sujud. Salam yang kedua setelah sujud. Kemudian salam. Salam setelah sujud. Baik. Ini tambahan. Sekarang ada yang kedua, yaitu mengingat tambahan saat perbuatan tersebut. Seperti ketika seorang mau bangun rakaat kelima. Rakaat kelima. Maka kalau dia mengingat tambahan saat perbuatan itu, saat perbuatan itu, maka dia kembali. Maka dia kembali. Dan tidak boleh baginya untuk menambah rakaat kelima. Ya. Dan dia sujud setelah salam. Sujud setelah salam. Ya. Kemudian salam. Salam setelah sujud sahwi. Nah, ini tambahan. Mengingat atau diingatkan tambahan setelah selesai dari gerakan. Jadi setelah selesai dari gerakan, diingatkan. Maka bagaimana? Sujud dua kali setelah salam, kemudian otomatis setelah salam karena setelah selesai, kemudian salam setelah sujud sahwi. Ya. Ini. Ini diingatkan saat mau melakukan tambahan. Maka dia kembali. Misalkan sudah berdiri rakaat kelima seperti ini atau seperti ini, ya, maka dia wajib kembali. Wajib kembali. Lalu dia sujud setelah salam, ya, kemudian salam setelah sujud sahwi. Ya, sujud sahwi setelah salam, ya, dia salam dulu, tasyahud, salam, baru setelah itu dia sujud sahwi, sujud sahwi setelah salam, baru setelah itu dia salam setelah sujud sahwi. Nah, kemudian di sini kekurangan. Ya, kekurangan. Kekurangan dibagi menjadi dua. Kurang dari rukun. Maka kurang dari rukun ini selain takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram, enggak sah sholatnya. Kalau tidak ada, kalau kurang dari takbiratul ihram, tidak sah sholatnya. Ya, datang-datang, habis disadiki bini juga. Enggak pakai takbiratul ihram, enggak sah. Makanya kita katakan kurang dari rukun, tapi rukunnya selain takbiratul ihram. Baik. Di sini ada dua juga. Yang pertama yaitu mengingat kekurangan rukun Ini kurang rukun ya. Mengingat, kurang rukun, rukun setelah selesai dari rakaat dan memulai rakaat selanjutnya. Maka rakaatnya batal. Batal. Jadi kalau misalkan orang kurang sujud, sujudnya kurang satu, dia ingat rakaat selanjutnya. Ya, sujudnya kurang satu, dia ingat rakaat selanjutnya. Misalkan ini rakaat pertama, sujudnya cuma satu, dia langsung duduk di antara dua sujud, tapi tidak sujud lagi, langsung berdiri. Bisa dikibini juga nih benernya. Ya, maka dia ingat pas berdiri, pindahnya tadi kada sujud yang kedua, batal rakaat. Kalau mengingat kekurangan rukun setelah apa? Selesai dari rakaat dan memulai rakaat selanjutnya, maka rakaat yang sebelumnya ini batal. Paham ini? Ya. Maka orang seperti ini bagaimana? Dia menganggap rakaat sebelumnya batal dan melaksanakan sholat dari awal. Dari awal. Karena kekurangan apa? Rukun. Ya, kekurangan rukun. Lalu sujud sahwinya bagaimana? Sujud sahwi sebelum kita tulis dulu setelah salam. Ya. Ini kurang rukun. Kalau dia kurang rukun. Baik. Kalau seandainya ada yang kedua, mengingat kurang rukun saat dalam rakaat. Ya. Mengingat kurang rukun, mengingat kurang rukun saat dalam rakaat. Maka bagaimana? Wajib kembali. Misalkan ada orang Allahu Akbar, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, kemudian langsung sujud. Allahu Akbar. Sujud langsung. Apa yang kekurangan? Ruku. Ruku hukumnya apa? Rukun. Maka dia wajib kembali. Wajib kembali. Karena dalam masih dalam satu rakaat, wajib kembali. Ya. Dan di sini dia sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Baik. Ini kalau kekurangan rukun. Kalau kurang kewajiban. Bagaimana? Kalau kurang kewajiban, mengingat saat masih mau berdiri. Maka dia lakukan tasyahud awal tersebut, lalu sujud sahwi. Ya, lalu sujud sahwi. Misalkan dia kekurangan kewajiban, kewajibannya diantaranya tasyahud awal. Dia ingat saat masih mau berdiri, maka dia lakukan tasyahud awal itu. Seperti ini, ya. Dia mau berdiri, ingat tasyahud awal belum, maka dia duduk. Atau misalkan dia begini, dia mau berdiri, ingat tasyahud awal, maka dia duduk. Dia kerjakan tasyahud awalnya, lalu dia nanti sujud sahwi. Lalu nanti dia tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena dia kerjakan sujud sahwi. Dia kerjakan tasyahud awalnya. Tidak perlu sujud sahwi. Ya. Tidak perlu sujud sahwi. Paham ini? Baik. Kalau mengingatnya mengingat kekurangan sebelum rukun selanjutnya, maka dia kembali. Ya. Dan sujud sahwi sebelum salam. Apa bedanya Ustaz dengan ini dengan ini? Mengingat sebelum rukun selanjutnya. Jadi dia lupa tasyahud awal. Lupa tasyahud awal, lalu dia langsung bangun. Nah, bangunnya sudah sempurna sebelum rukun selanjutnya. Rukun selanjutnya adalah berdiri. Ya. Dia sudah sempurna berdirinya. Rukun selanjutnya adalah berdiri. Dia kembali dan sujud sahwi sebelum salam. Ini kalau seandainya dia ingatnya sebelum rukun selanjutnya. Baik. Yang ketiga, mengingat setelah sampai rukun selanjutnya. Maka dia sempurnakan sholatnya. Sempurnakan sholatnya. Kemudian sujud sahwi sebelum salam. Misalkan dia lupa duduk tasyahud, berdiri Allahu Akbar, kemudian dia baca, kemudian dia ruku. Pas ruku baru ingat tadi belum duduk tasyahud, maka dia sempurnakan sholatnya, lalu dia sujud sahwi sebelum. Terakhir, tambahan kekurangan, habis itu keraguan. keraguan gampang yang tadi. Pertama, apabila tidak ada keyakinan sama sekali, maka ambil yakin, ambil yang sedikit, lalu sujud sahwi. Kapan? Hah? Sebelum salam. Yang kedua, apabila ada keyakinan, maka ambil keyakinan tersebut, lalu sujud sahwi. Kapan? Setelah salam. Wah, ini gampang Ustaz. Ini gampang. Ya, yang keragu-raguan ini gampang. Nah, beginilah kita tadi sebutkan, orang sujud sahwi setelah salam cuma dalam dua keadaan, yang mana saya sebutkan? Orang ragu dan ada keyakinan. Ini sujud sahwi setelah salam. Yang kedua, apabila salam sebelum sempurna, itu berarti kekurangan. Salam sebelum sempurna, kemudian dia lanjutkan dua rakaat, baru setelah itu salam, baru sujud sahwi, baru setelah itu salam. Ada enggak di sini? Di kekurangan atau di tambahan? Di tambahan. Coba lihat ya. Tambahan. Mengingat tambahan setelah selesai dari gerakan. Seperti sujud tambahan. Dia setelah sujud, dia ingat. Ya. Ini berarti tambahan. Atau dia menambah rakaat, maka orang ini sujud dua kali sujud, yaitu sujud sahwi setelah salam. Ini dia, ini yang kita maksud, setelah salam, kemudian salam setelah sujud sahwi tersebut. Ini yang tadi kita maksud, ya. Nah, beginilah kira-kira ringkasan hukum sujud sahwi. Saya ulangi ya. Jika ini tambahan, mengingat tambahan setelah selesai darinya, seperti orang sujud tambahan dan mengingat setelah sempurna rakaat, atau menambah rakaat dalam keadaan lupa, maka orang ini sujud dua kali sujud sahwi setelah salam, dan salam yang kedua, dan salam yang kedua. Nanti saya akan bagikan insyaallah ini setelah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kemudian biar bisa menjadi pedoman dalam sujud sahwi, jadi tidak bingung dalam tulisannya. Ya. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi barakallahu fik wa fik barak. Bagaimana Ustaz jika yang imam sujud sahwi setelah salam tadi, kemudian makmum masbuk tidak ikut sujud sahwi? Apakah dia sujud sahwi setelah salam, setelah dia menyempurnakan sholat? Sudah kita jawab tadi. Apa jawabannya? Dilihat sujud sahwinya imam kapan? Kalau sebelum salam, maka ikut enggak masbuk tadi? Ikut. Kalau setelah salam? Tidak. Ya. Lalu setelah salam, tidak ikut. Otomatis dia bangun. Nanti kalau seandainya dia bangun, kemudian dia menyempurnakan, pas lagi dia duduk tasyahud, sujud sahwi tidak? Hah? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak lupa. Ya, dia tidak lupa. Wallahu a'lam. Ketika melakukan sholat sunnah atau qabliyah, melakukan sholat sunnah atau qabliyah dua rakaat, tetapi setelah tasyahud malah berdiri lagi. Ini sholatnya dua rakaat nih. Setelah tasyahud berdiri lagi dan baru ingat setelah berdiri sempurna. Lalu apa yang dilakukan Ustaz? Apa kira-kira yang dilakukan? Hah? Kembali atau kembali? Ya, kembali. Kembali lalu sujud sahwi. Kapan? Hah? Kapan? Sebelum salam. Cuma dua keadaan setelah salam. Kapan? Ragu-ragu yang punya keyakinan. Kemudian yang kedua? Yang kedua apa? Salam sebelum sempurna. Ini nanti saya akan perbaiki ya. Saya akan perbaiki. Insya Allah biar tidak bingung. Jadi sampai sekarang ilmu yang sampai kepada kita hanya itu dulu. Bahwa sujud sahwi setelah salam hanya dalam dua keadaan. Apabila punya keyakinan dan apabila salam sebelum sempurna. Ya. Jadi jawabannya bagaimana tadi? Dia berdiri sholat qobliyah subuh berdiri pada rakaat ketiga. Padahal rakaatnya cuma dua. Maka apa yang dia kerjakan? Balik. Balik, kemudian dia sujud tasyahud. Tasyahud. Lalu setelah enggak usah tasyahud lagi. Lalu dia sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya penanya dari Jakarta. Bolehkah menjamak sholat dikarenakan pulang bekerja masih berada di perjalanan dan terkena macet sementara masjid terlihat, menjamaknya tidak dilakukan setiap hari? Enggak boleh. Ini bukan alasan syar'i untuk menjamak sholat. Buktinya sholat bisa di tempat dia kerjakan, di mana dia bisa mengerjakan sholat pada waktunya. Dan antum harus ketahui baik-baik bahwasanya waktu sholat adalah akadu syurutis shalah, syarat yang paling ditekankan di dalam sholat. Itu waktu sholat. Tidak boleh dikerjakan sholat di luar waktu tanpa ada alasan syar'i. Dan macet bukan alasan syar'i. Kecuali kalau orang terjebak macet. Sedangkan di sana itu tidak terjebak, kadang-kadang menjebakkan dirinya. Paham maksud saya? Ya. Jadi dia bisa mengkondisikan bahwasanya sholat maghribnya tepat pada waktunya, bisa mengkondisikan. Maka tidak diperbolehkan untuk menjamak dalam keadaan macet, kecuali kalau terpaksa terjebak macet. Allahu a'lam. Apakah sah sholat makmum yang imamnya tidak sujud sahwi setelah diingatkan makmum karena beliau berdiri di mana seharusnya saat itu tasyahud akhir, lalu beliau duduk setelah diingatkan. Nah, ini masalah. Dia aturan tasyahud akhir. Lalu imam ini bangun rakaat kelima, diingatkan oleh makmum, duduk dia, lalu dia salam langsung tanpa sujud sahwi, sah tidak? Paham gak? Sah tidak? Maka jawabannya wallahu alam, sholatnya sah. Paham gak masalahnya? Imam sholat zuhur 4 rakaat, kemudian aturannya salam setelah tasyahud akhir, dia berdiri, diingatkan oleh makmum, subhanallah, kata si makmum. Lalu imamnya duduk, tapi duduknya langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, tanpa sujud sahwi. Aturan sujud sahwinya kapan ini si makmum ini? Hah? Sebelum salam. Oke, sampai di sini paham ya. Maka sah tidak dia tidak sujud sahwi? Maka jawabannya Allahu alam, sah. Karena hukum sujud sahwi adalah hukumnya sunnah. Hukum sujud sahwi itu sunnah. Jadi kalau sujud sahwinya itu karena lupa, kemudian dia lupa sujud sahwinya, mau diapakan lagi? Paham ya? Wallahu a'lam. Kami pernah mendapati imam sholat zuhur tanpa tahiyat awal, namun tanpa sujud sahwi. Apa sholat kami sebagai makmum batal? Maka jawabannya tidak batal. Tidak batal. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah dagu wanita harus ditutupi saat sholat? Jazakumullahu khairan. Dagu itu ini dagu. Jika yang ditanya adalah dagunya, maka dia bukan aurat karena dia bagian wajah. Tapi kalau di bawah dagu itu aurat, dan itu salah satu hal yang indah dari wanita. Masya Allah. Dia aurat, maka harus ditutup. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa fik barak. Jika dalam sholat berjamaah imam menambah atau mengurangi rakaat, apakah makmum tetap mengikuti imam? Menambah rakaat, mengikuti imam tidak? Tidak boleh, batal sholatnya. Kalau makmumnya sadar imamnya menambah, tidak boleh diikuti. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kalau makmumnya sadar imamnya menambah, tidak boleh diikuti. Paham ya? Dia harus nunggu si imam. Ya. Kalau seandainya imamnya merasa dirinya yakin dia tidak nambah, tapi makmumnya pun yakin imamnya nambah, maka dia tetap duduk. Kalau dia yakin di imamnya nambah, tapi dia malah ikuti, batal sholat makmum. Kenapa? Karena sholatnya menjadi berapa? 5 rakaat atau lebih. Itu maksudnya. Ya. Paham ya ini para ikhwah? Baik. Atau mengurangi rakaat. Mengikuti enggak makmum kalau imamnya mengurangi rakaat? Kalau seandainya makmumnya, kalau imamnya itu mengurangi rakaat atau mengurangi rukun, maka tidak boleh diikuti. Ya, tidak boleh diikuti. Tetapi diingatkan bahwa kurang sujud. Bahwa kurang sujud. Ucapkan subhanallah. Tidak boleh diikuti. Wallahu a'lam. Apakah bacaan di antara dua sujud pada sujud sahwi belum ada dalil khusus? Adapun hadis subhana man la yanam wa la yashu, maka dalilnya lemah. Maka kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya adalah dia membaca subhana rabbiyal ta'ala. Sujud sahwi bisa dikerjakan berjamaah atau masing-masing saja. Gimana berjamaah atau masing-masing? Kalau sholatnya imaman, maka tadi harus ada penjelasan perinciannya. Ya, perinciannya. Wallahu'alam. Maksud dari hukum tetap pada yang sholat fardu, maksudnya bagaimana? Hukum tetap pada yang sholat fardu. Apa tadi? Oh iya, tadi begini saya katakan, apa saja hukum yang tetap pada sholat fardu, maka dia berlaku pada sholat sunnah. Jadi hukum apapun yang ada pada sholat wajib, dia berlaku juga pada sholat sunnah. Kalau seandainya sholat wajibnya itu adalah kalau ketinggalan tasyahud awal sujud sahwi, maka begitu juga kalau sholat sunnah, kalau ketinggalan hal-hal yang wajib maka sujud sahwi. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman saya masbuk ketika sholat, ketika imam salam dia juga ikut salam, kemudian dia teringat bahwa dia sedang masbuk lalu melanjutkan sholatnya. Pertanyaan, setelah dia menyempurnakan sholat, apakah dia perlu sujud sahwi dan apakah dia lakukan sebelum salam atau sesudah salam? Perlu sujud sahwi dan dia lakukan sebelum salam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi dikatakan bahwa makmum harus mengikuti imam. Bagaimana kalau imamnya rakaatnya lebih satu rakaat, padahal sudah ditegur makmum namun sudah terlanjur berdiri si imam? Apakah makmum ikut imam juga untuk berdiri atau tetap duduk tasyahud sambil menunggu imamnya tasyahud akhir? Apa yang dilakukan makmum? Duduk. Karena dia yakin imamnya tasulait. Dengan kejadian seperti disebut di atas, karena imam kelebihan rakaat, terus makmumnya apakah juga ikut sujud sahwi? Maka jawabannya dia duduk. Duduk, ya. Kemudian imamnya meneruskan menurut keyakinannya. Kalau seandainya imam menurut keyakinannya kemudian dia tidak sujud sahwi, ya sudah, tidak ada sujud sahwi. Ya, tidak ada sujud sahwi. Semestinya kalau pas berdiri imam diingatkan, maka harus apa? Harus kembali. Enggak boleh meneruskan. Tapi imam mungkin merasa dirinya benar, maka pada saat itu, apalagi gengsi kadang-kadang, ya, maka pada saat itu dia sudah tidak ada sujud sahwi. Makmum pun tidak ada sujud sahwi. Bismillah. Contoh kasus, ana sholat di masjid yang imam dan mayoritas jamaahnya rutin kunut subuh. Kemudian suatu kali imam ternyata kelupaan kunut subuh, maka imam tersebut melakukan sujud sahwi sebelum salam. Apakah ana tetap ikut sujud sahwi bersama imam? Iya, barakallahu fiik. Iya, sujud sahwilah bersama imam. Ya. Sujud sahwilah bersama imam. Karena imam dijadikan untuk diikuti. Meskipun imam melakukan kelupaan dalam perkara yang kita anggap belum disyariatkan. Dan ingat, saya sering dibully nih masalah sujud sahwi, masalah kunut subuh ini. Maka saya katakan, pertama, kunut subuh terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Madhab Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik mengatakan disyariatkan. Mereka berbeda pendapat antara sebelum ruku atau sesudah ruku. Adapun mazhab Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan tidak disyariatkan. Lihat, ini pendapat imam yang empat. Jadi orang yang mengatakan tidak disyariatkan itu mengatakan perkataan salah satu dari mazhab yang empat. Bukan pendapatnya Wahabi. Paham gak maksud saya? Dia mengatakan pendapatnya salah satu dari imam yang empat, yaitu mazhab Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, bahwa itu tidak disyariatkan kecuali dalam keadaan kunut nazilah. Itu satu. Yang kedua, apabila imamnya berkunut makmumnya tidak, dan dia menganggap tidak disyariatkan, maka bagaimana keadaan si makmum? Di sini khilaf lagi. Ulama ada yang mengatakan tidak ikut karena itu tidak disyariatkan. Ada yang mengatakan ikut karena disyariatkan. Karena mengikuti imam adalah sebuah kewajiban makmum, meskipun makmumnya tidak berpendapat wajib, tidak berpendapat disyariatkannya kunut subuh. Paham ini? Jadi permasalahan kunut subuhnya khilaf di antara ulama, permasalahan makmum mengikuti imam yang kunut subuh pun khilaf di antara ulama. Dan kita berpendapat, saya lebih condong kepada pendapat mazhab Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, bahwasanya kunut subuh selalu dilakukan setiap subuh, tidak disyariatkan, tidak disyariatkan. Dan masalah makmum mengikuti imam yang berkunut subuh itu pun khilaf, dan kita berpendapat bahwa makmum tidak mengikuti imam yang berkunut subuh. Kenapa? Karena belum disyariatkan. Lalu salah kita di mana dituduh macam-macam? Tolong, itu pendapat para ulama yang mu'tabar. Maka semestinya harus dewasa. Ya. Ini kadang-kadang baper. Harus dewasa. Kita memilih pendapat yang tidak disyariatkan. Kenapa kemudian dituduh macam-macam? Paham ini para ikhwah? Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.